بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد، تلنجدكن كجيان كتاب أمرة الأحكام masuk ke dalam kitabus siyam. Kitabus siyam hadis ke 182 dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma qala tasahharna مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. dari أنس بن مالك dan dari زيد بن ثابت radiyallahu anhuma, beliau berdua berkata, qala tasahharna, kami melakukan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bangun untuk salat. Berkata Anas, qultu li Zaidin, aku berkata kepada Zaid, yaitu Zaid bin Thabit, kam kana bainal adhani was sahur, berapa jarak antara azan dan sahur ketika kalian bersama Rasulullah SAW sahur? Maka berkata Zaid bin Thabit, qala qadru 50 ayah. Berkata Zaid bin Thabit, sekitar 50 ayat. Hadis ini adalah hadis yang kedua membicarakan tentang salah satu keutamaan dan salah satu sunnah pada bulan Ramadan, yaitu bersahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari sahabiyun jalil Zaid bin Thabit. Jadi Anas bin Malik mengambil ilmunya kepada Zaid bin Thabit, karena Anas bin Malik termasuk sigar sahabah, sahabat yang terkecil. Guru beliau adalah Zaid bin Thabit, sebagaimana Abdullah bin Abbas guru beliau adalah Zaid bin Thabit. Disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas ketika masa mudanya atau ke masa-masa belajarnya, dia berkata kepada saudaranya, mari kita belajar, mari kita mendatangi sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang kibar, yang besar. Apa kata sahabatnya, ya fulan, wahai Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah SAW sangat banyak, mereka orang-orang yang hebat, pintar, kenapa anda menyibukkan diri anda dengan belajar? Kemudian Abdullah bin Abbas meninggalkan sahabat yang berkata kepada Abdullah bin Abbas seperti hal tersebut. Abdullah bin Abbas, beliau mendatangi kibar sahabat, orang-orang besar sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya Zaid bin Thabit. Adalah Abdullah bin Abbas mendatangi rumah Zaid bin Thabit di tengah hari, dia dapatkan gurunya sedang istirahat di dalam rumah. Dia bentangkan ridanya, dia bentangkan selendangnya, kemudian dia tidur. kemudian dia tidur menunggu keluarnya gurunya Zaid bin Thabit, sehingga pada musim panas yang anginnya kuat, debu-debu mengotori wajah sahabat yang mulia tersebut, yaitu Abdullah bin Abbas. Keluar Zaid bin Thabit, dilihatnya keluarga Rasulullah SAW berdebu wajahnya, diterbangkan dan diterpa oleh angin. Kemudian dia angkatnya. Bangunlah wahai Abdullah bin Abbas. Kemudian berangkat mereka berdua. Sebagai murid Abdullah bin Abbas, beliau mengantarkan gurunya Zaid bin Thabit untuk naik tunggangan kudanya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Beginilah kami diperintahkan berbuat kepada ulama kami. Jadi diangkatnya Zaid bin Thabit sebagai gurunya, kemudian dia, begini kami diperintahkan agar berbuat seperti ini kepada ulama kami, sebagai penghormatan kepada Zaid bin Thabit gurunya. Apa kata Zaid bin Thabit? Wahai Abdullah bin Abbas, perlihatkan tanganmu. Kemarikan. Maka ditaruh, diletakkan, didekatkan tangan Abdullah bin Abbas ke hadapan Zaid bin Thabit. Kemudian dia cium. Apa kata Zaid bin Thabit? Begini pula kami diperintahkan untuk berbuat kepada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait. Karena Abdullah bin Abbas adalah ahlul bait. Rasulullah SAW mengucapkan di Ghadir Kham, sepulang beliau dari Haji Wada, alaikum bisunnati wa itrati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan menjaga keluargaku ahlul bait. Jadi begitulah Anas bin Malik berguru kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, mengambil orang yang besar yang kecil, sehingga terjaga agama. Di sini faedah bahwa Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari generasi ke generasi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakinnahum warasul ilm. Sungguhnya para anbiya tidak meninggalkan dinar dan dirham. Para anbiya diharamkan untuk meninggalkan dinar dan dirham, tidak diwariskan keluarganya, dia tidak dapatkan. Walakin nal anbiya, akan tapi para nabi meninggalkan apa? Al-ilm. Meninggalkan warasul ilm, meninggalkan ilmu. Nabi meninggalkan ilmu. Ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu apa? Tidak. Ilmu din. Ilmu yang menyelamatkan kita untuk ke surga. Ilmu akhirat. Warasul ilm. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para rasul. Selagi suatu umat bersimpuh di hadapan ulamanya, bergelayutan di rindang pohon ilmu para ulama, maka berbahagialah. Sebaliknya, jika suatu umat, suatu generasi tidak lagi mempedulikan ulamanya, tidak lagi berkiblat kepada ucapannya, mereka mempelajari din cukup dengan membaca buku, membeli ke sebuah toko buku, kemudian dia tidur dengan istrinya, kemudian dia baca dan dia telaah, dia analisa, maka kecelakaan dan kesengsaraan bagi umat tersebut. Karena agama ini diambil bukan dari buku ke buku. Tidak ada suatu umat yang akan berjaya dengan buku. Tidak. Akan tapi jayanya suatu umat ketika mengambil agama ini dari mulut ke mulut. Dari ulama kepada ulama dan begitu seterusnya. Lihatlah kelompok-kelompok dan pergerakan di zaman sekarang ini. Kemana mereka sangkut pautkan agama mereka? Kemana mereka gantungkan din yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat mereka? Kalau tidak di akal sekurang-kurangnya buku yang mereka pelajari. Untuk menghadiri majlis ta'lim, jangan sebut. Jangan harap. Karena mereka menyangka bahwa ilmu cukup dengan dipukul. Ada sebuah hadis yang menakjubkan saya. Maknanya, makna dari hadis tersebut, Rasulullah SAW mengabarkan kehancuran umat-umat terdahulu. Apa dikatakan oleh sahabat Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, bagaimana pula kami akan hancur? Bagaimana kami akan binasa? Padahal setiap hari kami mengajarkan anak-anak kami. Al-Quran masih bersama kami. Apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabat tersebut? Celaka kalian. Tidakkah kalian melihat umat-umat terdahulu Yahudi dan Nasrani? Bukankah mereka ditinggalkan oleh Nabi mereka kitab-kitab? Akan tetapi apa manfaat? Apa faedah adanya kitab pada diri mereka? Apa faedah adanya buku di diri mereka? Tidak ada. Kesesatan tetap kesesatan. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa mengambil din dari para mulut para ulama dia adalah cara yang benar dalam mendalami agama. Akan tetapi mengambil agama dengan buku ini cara menyesatkan. Cara menyesatkan. Saya kita katakan bahwa buku adalah penunjang, akan tetapi bukan segala-galanya. Berapa banyak seseorang yang membaca buku kemudian salah tafsir? Berapa banyak orang yang meneliti sebuah buku kemudian dia salah pemahaman? Akan tetapi jika seandainya dia duduk, mempelajari, hadir, tentu dia akan bisa bertanya dan semacamnya. Di samping banyak faedah, hilaqah-hilaqah ilmu yang lainnya. Di antaranya turunnya malaikat, diturunkannya rahmat, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang dan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya dan semacamnya. Itu faedah hilaqah zikr. Anas bin Malik mempelajari kepada Zaid bin Sabit. Kemudian dia ucapkan, dan alangkah agungnya ucapan tersebut. Kalau seandainya semua guru bercerita tentang keadaannya, maka Zaid bin Sabit bercerita tentang keadaan mereka bersama Rasulullah SAW. Dan alangkah indahnya bercerita bersama Rasulullah SAW. Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama Rasulullah. Seorang penuntut ilmu hadis mendengarkan kajian hadis, dia potong semua perjalanan yang jauh. Dia langsung mendengar tasahharna ma'a Rasulillah. Kami melakukan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh bersama mereka. Kami bersama Rasulullah SAW sahur. Dekat bersama Rasulullah SAW. Lihat orang-orang yang berceramah tanpa ada hadis. Lihat orang-orang yang berbicara. Tidak menggunakan sabda Rasulullah SAW. Alangkah jauhnya mereka dari keberkahan. Alangkah jauhnya mereka dari faedah ilmu. Alangkah jauhnya mereka dari ilmu yang hakiki. Kan tapi coba lihat. Anas mengambil dari Zaid bin Sabit langsung ke sumbernya. Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu summa qama ila shalah. Kemudian kami bangkit untuk salat. Anas bin Malik ingin menguraikan hanya kata singkat, kami sahur bersama Rasulullah, kemudian kami sudah. Akan tetapi bagi seorang penuntut ilmu, kata-kata singkat ini diuraikan. Aku berkata kepada Zaid, antara azan, berapa jarak antara azan dengan sahur? Berapa jarak antara azan? Maksudnya, engkau wahai Zaid yang sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian tentu engkau mendengar azan, tentu engkau salat bersama Rasulullah SAW. Jaraknya. Apa kata Zaid bin Thabit, sahabat yang mulia? Zaid bin Thabit, sahabat yang mulia. Beliau terkenal dengan apanya? Zaid bin Thabit. Tukang tulis Rasulullah, sekretaris Rasulullah. Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Rasulullah SAW mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Maka beliau pelajari selama 18 hari. Sebutkan kepada saya siapa orang yang bisa mempelajari suatu bahasa, suatu bangsa dalam belasan hari. Zaid bin Thabit mempelajari 18 hari. Allahu Akbar. Luar biasa, himmah, keinginan untuk mempelajari din. Disuruh oleh Rasulullah SAW. Zaid bin Thabit, beliau adalah salah seorang sahabat yang menulis wahyu. Zaid bin Thabit, beliau adalah orang yang selalu bersama Rasulullah SAW. Semua orang-orang yang menulis wahyu bersama Rasulullah SAW adalah orang dekat bersama Rasulullah. Karena wahyu tidak ditentukan waktu diturunkan. Nah, harus ada orang-orang penulis tersebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menuliskan wahyu. Pekerjaan yang terberat yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit sehingga beliau mengatakan, demi Allah, jika seandainya Utsman bin Affan, memerintahkan saya untuk memindahkan gunung, niscaya lebih mudah bagi saya daripada mengerjakan pekerjaan itu. Itu yang dilakukan pada zaman Abu Bakar, yang di bawah kepemimpinan Zaid bin Thabit, mengumpulkan Al-Quran, jama' mushaf, mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Dan itu diperbaharui lagi pada zaman Utsman bin Affan, di bawah kepemimpinan Zaid bin Thabit juga. Sehingga waktu Zaid bin Thabit habis untuk mengabdi menulis tentang masalah proyek yang sangat besar, mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Sehingga beliau mengatakan, kalau seandainya Utsman bin Affan memerintahkan saya untuk memindahkan gunung, lebih ringan daripada saya mengumpulkan mushaf. Itulah dia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata yang sangat sopan. Sopan bersama Rasulullah. Dia tidak mengatakan kami bersahur. Kan tapi beliau mengatakan kami bersahur bersama Rasulullah SAW. Ini adab. Dan ini harus dipelajari bahasa yang seperti ini dalam beradab. Orang yang kecil harus dia ucap begitu daripada orang besar. Seseorang yang membawa pimpinan untuk makan, kemudian pimpinan yang membayar, dia tidak boleh mengatakan kami makan. Maksudnya dia dengan pemimpin, salah. Yang seharusnya diucapkan kami makan bersama pemimpin, bersama fulan. Karena Zaid bin Thabit kecil, Rasulullah SAW besar. Dan berapa banyak kata-kata seperti ini salah diucapkan oleh kebanyakan orang untuk membanggakan dirinya. Untuk membanggakan diri. Kata-kata yang menutupi kebesaran orang dan mengangkat dirinya. Dia mengatakan, alhamdulillah saya berangkat ke Jakarta. saya yang mengadakan itu. Saya yang, padahal dia adalah anggota dari anggota. Jadi dia anggota dari anggota, dikatakan dia semua, saya. Subhanallah. Harus dikurangi kata-kata seperti itu. Kata-kata saya harus dikurangi. Dia bersamanya pimpinan, bersamanya kepala, pengawas. Dia adalah pembantu. Terus dia katakan, saya yang membuat acara ini. Subhanallah. Hah? Ini Rasulullah SAW dikatakan, tasahharna ma'a Rasulillah SAW. Padahal, bisa saja, Zaid bin Thabit mengatakan, kami sahur. Dalam artian, kami sahur di dalamnya adalah Rasulullah SAW. Maka Nabi bilang, kami sahur bersama Rasulullah SAW. Summa qama ila shalah, kemudian dia bangkit salat. Dan faedah di sini menunjukkan bahwa disyariatkannya kita bersahur berjamaah. Dianjurkan untuk sahur berjamaah bersama keluarga, bersama jamaah dan yang lainnya, dan itu diperbolehkan. Kemudian pertanyaan Anas kepada Zaid bin Thabit adalah pertanyaan tentang masalah sahurnya Rasulullah SAW kapan. Maka dijawab oleh Zaid bin Thabit bahwa mulainya sahur Rasulullah SAW yaitu 50 bacaan ayat. 50 bacaan ayat. Karena waktu itu tidak ada jam, sehingga dikatakan setengah jam sebelum azan. Nah, orang Arab dahulunya menyebutkan waktu tertentu itu dengan perbuatan. Seperti misalnya dia sholat sepembelanjaan, maksudnya dia mulai pergi keluar dari pasar kemudian pulang. Ada lagi si fulan bekerja, jangka waktunya yaitu sama dengan ketika memeras susu unta. Jadi mereka menisbatkan pekerjaan waktu dengan pekerjaan. Dan ini diikat oleh Zaid bin Thabit yang biasanya Arab mengerjakan pekerjaan duniawi. Zaid bin Thabit mengarahkannya kepada pekerjaan apa? Ibadah. Yang mengatakan bahwa kadarnya yaitu 50 bacaan Quran. 50 bacaan ayat Al-Quranul Karim. Dia tidak mengatakan bahwa kadarnya ya kira-kira orang meras susu unta. Atau dia tidak menisbatkan kepada pekerjaan yang lainnya, kira-kira antum ke pasar dah. Atau kira-kira antum mandi. Tidak. Karena itu pekerjaan dunia yang tidak mendatangkan pahala. Kan tapi ketika dia katakan kira-kira seperti bacaan ayat Al-Quran 50 ayat. Dan alangkah indahnya jika seandainya ini ditalkinkan kepada guru kepada muridnya untuk mendatangkan semangat untuk membaca Al-Quran. Kalau seandainya ditalkinkan, ya kira-kira berdagang setengah jam lah yang gitu. Jadi yang kebayang bukan bacaan Quran, bukan baca buku, bukan membaca Quran dan semacamnya, kan? Tapi yang kebayang, oh ya berdagang. Jadi Zaid bin Thabit ingin mentalkinkan kepada Anas bin Malik di dalam pengajarannya, yaitu tentang bacaan Al-Quran Kirim. 50 ayat. 50 ayat. Disebutkan oleh para ulama bahwa 50 ayat tersebut tidak panjang dan tidak terlalu pendek. Seperti bacaan surat Luqman atau surat Rum dan yang lainnya. Tidak seperti panjang bacaan surah Al-Baqarah atau tidak sependek bacaan Juz Amma. Akan tetapi semacam Luqman, Ar-Rum, Ankabut dan yang lainnya di pertengahan-pertengahan Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwa bersahur itu dianjurkan waktunya diakhirkan. Sebagaimana berbuka dianjurkan waktunya didahulukan. Rasulullah SAW mengatakan, akan selalu umat ini dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitrah wa akhara as-sahur. Umat ini akan selalu dalam keadaan baik selagi mereka mendahulukan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan alhamdulillah inilah satu-satunya sunnah yang lamban atau hilangnya lambat, terkhusus tentang masalah buka dipercepat. Jadi manusia atau kaum muslimin yang ini paling lambat hilangnya, yaitu jarangnya kaum muslimin berbuka lambat-lambat. Biasanya buka cepat-cepat. Rasulullah mengatakan ma'ajjalul fitr. Selagi mereka berbuka cepat-cepat, insyaallah mereka dalam keadaan baik. Ini sunnah yang sulit hilangnya. Sulit hilangnya. Makanya ada sebagian kaum muslimin mengatakan semua jadwal itu mesti terlambat kecuali jadwal berbuka. Ini tidak terlambat. Semuanya sesuai dengan waktunya. Kalau perlu sebelum waktu. Dan ini adalah hikmah dari berpuasa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tentang wajib puasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Maksudnya adanya pensyariatan sahur agar seseorang kuat menjalankan puasa, karena puasa bukan untuk pengazaban, bukan untuk menyiksa kaum muslimin, akan tapi untuk kemudahan. Makanya Rasulullah SAW anjurkan, dan sahur tidak diberikan waktunya di pertengahan malam. Sebagaimana di awal-awal kali diwajibkan puasa, itu kaum muslimin yang berpuasa, kemudian dia tertidur, kemudian dia tidak bangun pada waktu berbuka, maka dia wajib melanjutkan puasanya. Itu pada awal-awal Islam. Dan itu sangat berat bagi kaum muslimin. Dan tidak dihalalkan untuk berhubungan badan pada malam hari. Sebulan penuh. Makanya turun surat di dalam surat Al-Baqarah ayat menerangkan uhilla lakum lailatal shiyam ar-rafu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian malam Ramadan untuk melakukan hubungan badan. Itu sebelumnya diharam. Dan itu kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Dan kemudahan ini hendaknya jangan dibalas dengan bid'ah yang diperbuat-buat oleh kaum muslimin yang lain. Di antara bid'ah waktu-waktu sahur adalah membatasi waktu sahur dengan sirinain. Itu bid'ah. Ketika ijma' ahlu sunnah wal jamaah, bahkan ijma' semua fuqaha ahli fikih, semuanya sepakat bahwa puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak ada satu pun sampai sekarang berubah definisi itu. Tidak ada yang mengatakan bahwa mulai dari sirinai sampai terbenam matahari. Tidak ada. Mulai dari fajar, yaitu azan kedua, azan subuh. Jadi adanya sirinai itu tidak mengakhirkan dan tidak mendahulukan. Adanya tidak ada, tidak adanya dia tidak ada juga. Dan hendaklah ini diperhatikan sebagai seorang muslim yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya. An Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan waktu fajar sedangkan beliau dalam keadaan junub min ahli, dari keluarganya. min ahlihi, yaitu dari keluarga junub, penyebab keluarganya itu karena berhubungan badan. Summa yaghtasilu wa yasum, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Hadis ini menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang apakah seorang yang junub dan telah masuk fajar membatalkan puasanya atau tidak. Hadis ini menerangkan bahwa itu tidak batal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junub dan dia mendapatkan waktu fajar, kemudian beliau mandi, menunjukkan bahwa junub karena berhubungan badan tidak membatalkan puasa sekalipun belum mandi setelah masuk fajar. Sekalipun belum mandi setelah masuk fajar. Dalilnya hadis ini dan sebelumnya ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatal shiyamir rafatu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam bulan Ramadan untuk melakukan hubungan badan dengan istri-istri kalian. Dan ini malam mulai dengan terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Tidak ada pembatasan waktu. Menunjukkan bahwa jika seandainya seseorang melakukan hubungan, berhubungan badan dengan istrinya ketika hendak fajar, kemudian dia mendengar azan, kemudian dia mencabutnya, maka dia tidak membatalkan puasanya. Karena dia telah masuk ke dalam ayat ini bahwa dia berhubungan badan pada malam hari. Karena batasnya adalah masuknya waktu fajar. Sedangkan mandinya tidak terlarang walaupun setelah lewat fajar. Kenapa? Karena yang terlarang adalah berhubungan badannya. Dan sabda Rasulullah SAW dan perkataan Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah mengatakan, wa huwa junubun min ahli, dia junub karena keluarganya, untuk menghilangkan prasangka atau dugaan sebagian ulama yang mengatakan bahwa junub di sini adalah junub karena mimpi. Kan tapi ketika dikatakan junubun min ahli, junub karena keluarganya, menunjukkan bahwa ini bukan junub mimpi. Jadi kita katakan bahwa junub baik karena mimpi maupun junub karena berhubungan badan setelah masuk waktu fajar, maka tidak merusak puasa. Kadia tidak merusak puasa. Di sini terjadi permasalahan tentang masalah yang dipermasalahkan oleh para ulama. Seseorang yang melakukan onani pada siang bulan Ramadan, apakah membatalkan puasa atau tidak? Dan ini fatwa dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan tidak membatalkan. Fatwa ini sering saya ditanyakan oleh para pemuda. Senang sekali mereka dengan fatwa ini. Mempertanyakan tentang fatwa Syekh Al-Albani. Saya mengatakan bahwa fatwa Syekh Al-Albani seperti itu ditentang oleh banyak ulama. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa mengeluarkan mani dengan sengaja pada siang bulan Ramadan itu adalah dosa besar. Dan wajib baginya melakukan qadha. Sebagian para ulama lagi mengatakan orang yang makan pada siang bulan Ramadan dengan sengaja, maka tidak wajib baginya qadha. Bahkan tidak boleh baginya qadha. Akan tetapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. sekiranya dia lakukan, maksudnya sekiranya dia berpuasa berhari-hari, maka Allah tidak akan terima. Itu kalau seandainya makan yang mana di luar bulan Ramadan atau pada malam Ramadan dia halal. Bagaimanakah pula jika seandainya perbuatan itu adalah haram pada zatnya, pada asalnya, kemudian dihalalkan atau tidak membatalkan dan semacamnya. Ulama yang mengharamkan dan yang mengatakan batal puasa orang yang melakukan anani pada siang Ramadan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan as-shaumu junnah, sungguhnya puasa adalah perisai. As-shaumu li wa ana ajzi bih, sungguhnya puasa adalah untukku. Rasulullah SAW bersabda, panjangan hadisnya, kullu amal ibni Adam al-hasanatu bi asyri'ati amsalih illa shaum. Semua amal anak Adam, satu kebaikan Allah beri ganjaran 10 pahala kecuali puasa. Sesungguhnya puasa untukku. Fa innahu yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu li. Sesungguhnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan puasa adalah untukku, bukan untuk hambanya? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguhnya seorang hamba meninggalkan makan minumnya syahwatnya karenaku. Syahwatnya di sini adalah menahan hawa nafsu. Dan orang yang melakukan onani pada siang Ramadan berarti dia tidak menahan hawa nafsu. Allah taala. Para ulama berselisih tentang permasalahan yang lain lagi. Seorang wanita haid. Seorang wanita haid. Kemudian dia terbangun setelah lebih fajar, waktu fajar. Dia dapatkan dalam keadaan suci. Apakah dia berpuasa atau tidak? Maksudnya, apakah sah baginya berpuasa pada hari itu atau tidak? Para ulama berselisih tentang masalah itu. Dan saya belum melihat fatwa ulama mu'asirin, ulama-ulama sekarang ini, muhaqqiqin tentang masalah ini. Akan tetapi yang saya tahu sekarang bahwa al-asal fil haid ada mutahara. Asal dari wanita yang haid tidak suci. Asal dari wanita haid tidak suci. Ketika dia terbangun sudah suci dan itu lepas dari fajar, maka kita anggap bahwa sucinya waktu dia terbangun itu. Tapi sebelum dia terbangun dianggap dia tidak suci. Maka hukumnya wanita yang terbangun dalam keadaan haid kemudian dia lihat dia suci, setelah terbit fajar dia tetap dihukum dia haid. Dia dihukum haid. Baik, apakah dia melanjutkan dia berpuasa atau tidak? Dia berpuasa. Karena illah untuk dia tidak berpuasa hilang. Dia sudah suci. Sama dengan orang musafir, ketika sudah masuk ke kampungnya, maka dia harus menahan. Karena illah dia untuk tidak berpuasa adalah safar. Dan sekarang dia telah sampai di rumahnya. Dia tidak safar lagi. Para ulama mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatih. Hukum itu berputar dengan illahnya. Jika ada wujud dan wa adama, ketika ada maupun tidak ada. Maksudnya ketika illahnya ada maka hukum itu ada. Ketika sebabnya tidak ada maka hukum itu tidak ada. Jika seandainya bolehnya seseorang tidak berpuasa karena safar, berarti ketika dia tidak safar berarti dia tidak boleh berpuasa. Dia tidak boleh tidak berpuasa. Ketika illahnya, sebab bolehnya seorang wanita berbuka pada siang Ramadan dengan karena haid, ketika dia sudah bersih dari haid, hilang illahnya, hilang sebabnya, maka berlaku hukum asalnya itu mana? Ini yang rajih dari perkataan para ulama, wallahu ta'ala. Kita bacakan hadisnya, kemudian kita terjemahkan, kemudian kita lihat waktu. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nasiya wa huwa sha'im fa akal aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang lupa sedangkan dia berpuasa, kemudian dia makan atau dia minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Sesungguhnya yang memberi makan tersebut dan memberi minumnya adalah Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang lupa dan dia makan dan minum sedangkan dia berpuasa, maka tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Dan para ulama berselisih apakah wajib baginya mengqadha atau tidak. Jumhur ulama mengatakan bahwa tidak wajib baginya qadha. Dan ini yang rajih. Yang ini yang rajih, bahwa dia tidak wajib baginya qadha. Dia tidak wajib qadha. Dan Ibnu Daqiq, pensyarah Umdatul Ahkam, merajihkan wajib baginya qadha. Wajib baginya qadha. Tapi yang rajih bagi kita, jumhur ulama mengatakan bahwa dia tidak wajib bagi qadha. Karena kalau seandainya wajib baginya qadha, berarti tetap tidak ada faedah dari ucapan Rasulullah SAW, fa innama at'amahu Allah wa saqah. Sungguhnya Allah yang memberikan dan minum. Kalau seandainya itu adalah beban baginya, bahwasanya puasa hari itu tidak terhitung, kemudian dia harus pergi puasa, sama saja Allah tidak memberi minum dan makan dia. Itu satu. Dan ikutlah perintah fal yutimma, sempurnakan, menunjukkan bahwa menyempurnakan maksudnya adalah menyempurnakan puasanya dan melanjutkannya tanpa harus membatalkan. Wallahu ta'ala. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bahwa Ummu Ishaq, bahwa dia berada di sisi Rasulullah SAW, kemudian dihadapkan kepada Ummu Ishaq satu pinggan makanan, satu piring makanan, sedangkan dia berpuasa. Dia lupa dia berpuasa. Kemudian dia makan dan minum, maka sempurnakan puasanya. Hadis yang dibacakan. Man nasiya wa sha'im fa akala wa shariba falyutimma shaumah. Apa kata Duliyadin, ya Rasulullah, setelah kenyang begini engkau sebutkan begitu, ya Rasulullah. Setelah kenyang begini engkau perintahkan dia sempurnakan puasanya. Apa kata Rasulullah SAW, tidak ya Duliyadin. Sesungguhnya sempurnakanlah puasamu, itu rizki yang Allah Subhanahu wa taala bawakan kepada engkau. Jadi walaupun kenyang, asalkan lupa, maka tidak masalah. Wallahu ta'ala. Berkata Ibnu Naqib Al-Aid bahwa sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa yang lupa kemudian dan dia makan dan minum, dan riwayat lain, man aftar, barang siapa yang berbuka pada siang Ramadan dan dia lupa, bahwa ini tidak khusus makan dan minum saja, termasuk jima. Jika seandainya ada orang yang lupa berhubungan badan pada siang bulan Ramadan, lupa dia. Bisa lupa. Tapi itu yang disebutkan oleh para ulama. Bisa saja lupa. Maka dia tetap melanjutkan puasa. Kita lanjutkan. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di, an Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة. Bahwa dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, manusia selalu dalam keadaan baik selagi mereka mendahulukan berbuka mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk bersegera berbuka. Sebagaimana hadis lain menunjukkan bahwa dianjurkan untuk mengakhirkan bersahur. Ma'akhirus sahur, selagi mereka mengakhirkan sahur. Kalau seandainya ini adalah sunnah, bagaimana yang saya katakan kemarin, bahwa inilah satu-satunya sunnah yang kekal, yaitu cepat berbuka, belum rasanya hilang sunnah ini dari manusia. Jadi sunnah, kalau seandainya semua sunnah Rasulullah SAW sudah mulai berkurang, kecuali sunnah ini, hadis Sahal bin Sa'ad Sa'idi ini, bahwa manusia masih tepat waktu dalam berbuka. Ada sebagian kelompok bahkan lebih rakus lagi dari ini. Belum lagi tenggelam, mereka sudah berbuka. Belum lagi tenggelam, mereka sudah berbuka. Ma'ajjalul. Dan juga sebagian orang mengatakan bahwa semua waktu mesti terundurkan. Rapat, pertemuan dan semacamnya, kecuali waktu berbuka. Itu tidak ada pengunduran. La yazalun nasu bi khair, yaitu maksudnya adalah manusia akan selalu dalam keadaan baik, menunjukkan bahwa bagaimanapun setiap sunnah ditegakkan berarti manusia dalam keadaan baik. Sebaliknya, setiap sunnah dikuburkan berarti manusia dalam keadaan berbahaya. Jadi permasalahan umat adalah permasalahan tegaknya sunnah atau tidak. Bukan permasalahan sudah berapa dihasilkan dan diperoleh. Masalahannya sunnah mana yang telah kita tegakkan. Hadis ini juga memberikan kepada kita dorongan, motivasi untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dan semacamnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan man qala halakan nas huwa ahlaku. Barang siapa yang mengatakan manusia itu telah binasa, maka dia orang yang pertama kali binasa. Dalam riwayat lain disebutkan man qala halakan nasu huwa ahlakahu. Barang siapa yang mengatakan manusia itu binasa, maka dengan ucapannya itulah manusia binasa. Jadi tidak boleh memberikan keputusasaan kepada umat. Tak boleh. Harus berikan optimis. Jangan berikan wah umat ini hancur. Wah ini sudah jahiliyah. Tidak ada sunnah. Tidak. Jahiliyah memang luar biasa memang. Akan tapi masih ada kebahagiaan. Ada secercah cahaya yang memberikan. Kalau jahiliyah zaman dahulu tidak ada secercah cahaya. Hadis Rasulullah SAW masih ada mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan ada selalu di setiap zaman umatku yang menampakkan kebenaran. Jadi kalau jahiliyah dahulu tidak ada. Jadi kita tidak boleh memberikan keputusasaan kepada manusia. Guru kita Syekh Abdul Aziz As-Sadhan sering mengatakan kepada kita jangan memberikan keputusasaan kepada manusia. Akan lebih berikan kepada mereka dorongan dan semacamnya. Sebutkan manusia itu sholat, sebutkan manusia ini. Karena keputusasaan akan menimbulkan patah semangat dan patah semangat akan menimbulkan kurang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sangat membahayakan. La yazalun nasu bi khair menunjukkan bahwa seorang muslim hendaklah selalu optimis terhadap apa yang dia temukan. Optimis kita ahlu sunnah wal jamaah bahwa kemenangan akan diraih oleh orang yang bertakwa wal aqibatu lil muttaqin. Itu ketika umat Islam berada di puncak-puncak kesengsaraan, ketika umat Islam sudah berada di tingkat keputusasaan yang sangat luar biasa, seharusnya kaum muslimin optimis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza stai'atar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujja man nasha. Hatta idza stai'atar rusul, sampai para rasul sudah mulai berputus asa, wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menyangka mereka telah didustakan oleh kaumnya. Qad kudzibu, mereka didustakan oleh kaumnya. Jadi ketika seorang rasul berada di puncak-puncak keputusasaannya ingin berdakwah kepada umatnya, dan dia menyangka bahwa umatnya tidak akan ada lagi yang menerima dakwahannya, apa? Ja'ahum nasruna. Datanglah pertolongan kita. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang ketika berada di puncak-puncak. Apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin sekarang? Penindasan yang sangat luar biasa terhadap kaum muslimin. Pembunuhan, ketidakberdayaan, kehinaan, tidak bisa menyelesaikan perkaranya sendiri dari kalangan kaum muslimin. Yang kita tidak pernah melihat sejarah umat Islam di sepanjang zaman setelah berlalu 1400 tahun seperti hinanya pada zaman-zaman sekarang. Sampai-sampai di Palestina tidak ada lagi laki-laki yang bisa mempertahankan Masjid Aqsa. Tidak ada. Sampai perempuan harus berbondong-bondong menghalang anjing-anjing Yahudi itu. Sampai terbunuh, ditembak pula oleh orang-orang Yahudi. Dengarkan itu berita itu. Perempuan bercadar berlari ke sana kemari. Tidak ada laki-laki. Sampai keadaan kaum muslimin, bahwa pembunuhan yang terjadi di Irak setiap harinya, pembantaian yang terjadi puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan, itu tidak lebih diperhatikan dari seekor anjing yang meninggal di Irak. Disebutkan beberapa waktu yang lalu ada seorang bintang film terkenal, dia datang ke Irak, kemudian dia berteriak ke dunia karena dia melihat ada seekor anjing meninggal, terbunuh perang tersebut. Akan tetapi mana akalnya, mana otaknya, mana perasaannya kaum muslimin dibunuh. Anjing yang dia pikirkan menunjukkan mereka ingin meneriakkan kepada dunia bahwa kalian-kalian wahai kaum muslimin lebih hina daripada anjing. Anjing ini masih saya teriakkan, masih saya kasih. Dikirim ke Amerika anjing tersebut dan disembuhkan. Di puncak-puncak ketidakberdayaannya itu kita berharap kemenangan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyadari, menyangka bahwa penaklukan Baitul Maqdis oleh orang-orang Inggris membunuh puluhan ribu orang pada waktu itu. Jatuh Syam, jatuh Palestine, jatuh semua sekitar Syam dikuasai oleh orang Inggris. Semuanya tidak akan menyangka bahwa Baitul Maqdis akan kembali dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak ada yang menyangka. Akan tetapi berapa ratus tahun setelah itu, bendera Islam berkibar di Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi bangkit. Dia memang bukan orang Arab, kan, tapi dia orang Kurdi. Ketika orang Arab tidak bisa menyelesaikan perkara Islam, maka Allah akan bangkitkan dari suku lain dan dari kabilah lain. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayra. Kiranya kalian berpaling, Allah akan gantikan dari yang lainnya. Jadi, sifat optimis ini harus ditanamkan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menanamkan keimanan ini di hati kaum muslimin. Cobalah kita ambil sejarah tentang peperangan Ahzab. Perang Ahzab. 12.000 pasukan Arab dari semua sukunya mendekat ke Madinah. Belum pernah sejarahnya Arab bisa mengumpulkan 12.000 pasukan di dalam semua peperangannya, baik peperangan sesama mereka maupun peperangan melawan negeri lain dari suku Romawi dan Ghassasina dan yang lainnya, seperti berkumpulnya suku Arab melawan Islam pada waktu itu, 12.000 orang yang terkenal. Akhirnya Rasulullah SAW membuat apa? Paris yang disebut Perang Khandaq atau juga Perang Ahzab, Perang Sekutu. Kaum muslimin yang bekerja waktu itu hanya 1.500 orang dalam kelaparan. Tahu cerita Talha bin istri suami Ummu Sulaim mengajak Rasulullah SAW untuk makan yang dia tidak miliki kecuali bubur untuk bayi anaknya, hanya untuk satu pinggan, untuk satu piring. Melihat Rasulullah SAW sudah pucat, sudah tidak makan berapa hari, dibuka perut sahabat Rasulullah SAW semuanya menempelkan batu di perutnya agar sakit yang tidak tertahankan itu tertutupi karena bertemu dengan kulitnya. Ketika diangkat Rasulullah SAW tidak hanya satu akan tapi dua bekas. Ah, dipanggil, dibisikkan oleh Talha bin Ubaidillah, ya Talha suami Ummu Sulaim, Talha, ya Rasulullah, ini ada undangan tapi maaf. Mendengar itu dan melihat para sahabatnya sudah bekerja dalam keadaan letih, tidak kuat lagi memangkul. Ada batu besar bagian Salman al-Farisi dan sahabatnya. Tidak kuat dia. Ya Rasulullah, tidak kuat kami lagi. Tidak ada tenaga lagi. Padahal pasukan Quraisy sudah mulai mendekat dengan sekutunya. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai kaum, wahai Ansar, Muhajirin, sungguhnya Talha mengundang kalian untuk ke rumah. Allahu Akbar. Talha hanya menyiapkan satu piring, itu pun nutrisi bayi yang diulas disuapin kepada anak-anak itu. Itu yang diberikan. Akhirnya apa? Semuanya makan. Alhamdulillah. Mukjizat Rasulullah SAW. Kan tapi lihat gimana rasa takut, kemudian bagaimana rasa lapar, bagaimana kefakiran yang melilit mereka, ketidakberdayaan. Sehingga Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, wa balaghatil qulubul hanajira tazunnuna billahi zununa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sampai kaum muslimin itu rasa takutnya sudah sampai di tenggorokan, sudah enggak di jantung lagi, sudah naik ke tenggorokan. Bagaimana tidak 12.000 orang siap untuk melumat Madinah. Belum lagi di dalam kota Madinah ribuan orang-orang munafikin bekerja sama dengan orang-orang Yahudi siap melumat juga anak istri mereka yang mereka letakkan. Jadi di luar luar biasa, di dalam mereka dalam keadaan mbak. Belum lagi perbuatan orang-orang munafikin yang memberi rasa cemas. Mereka berkumpul sama-sama dengan pasukan kaum muslimin. Setelah mereka bersama-sama berangkat, kiranya mereka mematahkan semangat. Keluar setengahnya. Apa kata mereka? Buyutuna aura. Pintu kami belum tertawa lagi, tertutup, belum. Izinkan kami pulang. Bayangkan. Akan tetapi apa yang terjadi? Bahwa tidaklah menambah kejadian tersebut kecuali keyakinan. Nah, orang yang tidak yakin ini adalah orang-orang munafik saja. Orang yang tidak yakin ini adalah orang munafik. Keyakinan ini yang harus ada pada setiap diri seorang muslim. Bahwa al-aqibah lil muttaqin. Kemenangan hanya milik orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga zaman kita sekarang ini, harus ada optimis. Optimis di dalam menjalankan dakwah. Optimis di dalam menjalankan Islam. Kemudian kita lanjutkan. Anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad afṭara as-ṣā'im. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seandainya malam sudah datang dari sini dan siang sudah berlalu dari sini, maka berarti orang yang berpuasa telah berbuka. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menunjukkan tentang waktu berbuka. Waktu berbuka yaitu ketika malam hari menutupi siang harinya. Setelah tertutupi siang harinya. Dengan tenggelamnya, terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Dan disinilah dianjurkan kita berbuka supaya disebutkan oleh para ulama, dianjurkan kita mempersegerakan berbuka supaya menyelisih orang-orang ahlul kitab. Karena ahlul kitab mereka mengakhirkan berbuka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la yazalun nas bi khair, manusia tetap baik selagi mereka menyelisih ahlul kitab. Menyelisih ahlul kitab. Dan menyelisih ahlul kitab di antaranya di dalam cara berbuka dan bersahur mereka. Dan ini menunjukkan bahwa tenggelamnya matahari itu menunjukkan waktu maghrib telah tiba dan waktu itu adalah berbuka. Dan ini tidak boleh istiar sendiri-sendiri. Kejadian kemarin ada di Bangkinang, datang kepada saya salah seorang jamaah dari salah seorang ustaz di sana. Dia berijtihad sendiri untuk menentukan berbuka dan sahur dan fajar. Sampai-sampai yang mereka lakukan karena kebodohan mereka tentang waktu fajar, yaitu mereka salat subuh. Setelah salat subuh mereka makan. Setelah salat subuh mereka makan. Di mana kesalahan mereka? Di mana kebodohan mereka terselip di sana? Kebodohan mereka karena berguru dengan kitab dengan otak tumpul pula. Ini musibah. Berguru sendiri ini musibah. Dia sangka bahwa terbit fajar itu sama dengan terbit matahari. Apa itu? Dia sangka bahwa terbit fajar itu adalah terbit matahari. Makanya setengah tujuh baru dia menahan puasa imsak. Subhanallah. Terbit fajar bukanlah terbit matahari. Terbit fajar, fajar. Dan dia menyangka juga bahwa Rasulullah SAW, dan ini yang lebih sangat mengenaskan, dia menyangka bahwa Rasulullah SAW salat subuh sebelum fajar. Dengan dalil bahwasanya ini karena pemahaman yang salah, bahwasanya diriwayatkan dari hadis sahih bahwasanya wanita-wanita sahabiyat keluar dari salat subuh mutalaffiatin bimurutihin, kemarin dalam hadis awal-awal mereka bertelekung, berselimutkan dengan kain tidur mereka, maksudnya kain salat mereka, tidak nampak salah seorang dari mereka, maksudnya sesama mereka tidak nampak, menunjukkan gelapnya keadaan tersebut. Akan tetapi mereka telah memberi pemahaman yang salah bahwa fajar itu adalah waktu terang, maka mereka jatuh dalam dua kesalahan. Pertama, mulai sholat, dan yang kedua, mulai puasa. Jadi batal subuh-subuh mereka sebagaimana batal puasa mereka karena kebodohan. Sudah itu bukan hanya kebodohan akan tapi juga kesombongan. Apa katanya? Kami tidak laku sama kami jadwal yang telah diberikan oleh pemerintah. Tidak mau. Jadi bagaimana? Kami menentukan sholat sendirian. Jadilah mereka sholat di luar waktunya dan sholat di luar waktu kadang-kadang. Atau azan sudah jauh lama waktu. Jadi kadang-kadang. Dan yang lebih anehnya lagi orang-orang seperti ini sebenarnya dia bertaklid. Jadi sudah bertahun-tahun, pokoknya asal 10 menit daripada jadwal yang telah ditentukan. 10 menit aja. Entah mana dia dapat istiar 10 menit, tuh nggak tahu. Pokoknya kalau jam 6 jadwal di yang telah dicantumkan itu, tambahinnya 10 menit. Atau cepatkan 20 menit. Nah, itu aja tandainya. Ada di mana tandanya, nggak tahu. Dan ini berbahaya. pemahaman yang seperti ini membuat orang jatuh, tergelincir, digoda oleh syaitan. Makanya harus kembali kepada para ulama. Tidak boleh memahami agama ini sendiri-sendiri. Apalagi di saat tidak ada ilmu, tidak ada dasar, tidak punya usul, tidak punya kaedah, tidak memahami ijma, tidak memahami prinsip-prinsip Islam. Demikian kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan setelah salat isya nanti.